Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, malam ini kita memasuki subbab yang kelima. 6. Taqsimul ismi fi nadhari ila adadihi. Pembagian isim berdasarkan bilangannya. 6. Subbab kelima dari bab yang pertama. Qala mu'alif habibullah, isim menurut bilangannya terbagi menjadi 3, yaitu isim mufrad. Yang kedua, isim mutsanna. Yang ketiga, jamak, yaitu jamak mudzakkar salim, jamak muannas, dan jamak taksir. Jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, dan jamak taksir. Nah, yang A sekarang. Al-ismul mufrad, isim mufrad, yaitu setiap isim yang menunjukkan arti satu, baik mudzakkar maupun muannas, dan diartikan juga setiap isim yang bukan mutsanna, bukan bentuk dua, bukan pula bentuk jamak, bukan isim yang disamakan dengan isim mutsanna ataupun isim jamak, dan bukan pula dari asmaul khamsah. 6. Contohnya kitabun, sebuah kitab. Kolamun, sebuah pena. Waladun, seorang anak laki-laki. Bintun, seorang anak perempuan. Muhammadun, Muhammad, yaitu nama orang. Fatimatu, Fatima. Maktabatun, 6, perpustakaan. Ya, itu isim mufrad ya. Setiap isim yang menunjukkan arti satu. Yang B sekarang, isim mutsanna. 6. Pengertian isim mutsanna, yaitu setiap isim mu'rab yang menunjukkan arti dua dengan adanya tambahan alif dan nun atau ya dan nun di akhir isim mufradnya. Tambahan tersebut mencukupi dari huruf ataf, yaitu kata sambung, dan dari lafadz yang diatofkan, digabungkan, serta dapat menghilangkan huruf tambahan tersebut. Bisa menghilangkan alif dan nun atau ya dan nun, dan mengatofkan, menggabungkan kata yang sama. Contohnya kitabani atau kitabaini. Kitabani untuk rafa, kitabaini untuk mansub atau majrur. 6. Kitabani atau kitabaini artinya dua buah kitab, karena adanya tambahan alif dan nun atau ya dan nun di akhir kata. Dan huruf ini, yaitu alif dan nun atau ya dan nun, kedua huruf ini tanda tasniah, menjadikan dua kata tersebut, yaitu kitab dan kitab, tidak butuh kepada huruf atof, tidak butuh kepada kata sambung. Maka tidak dikatakan ja'a kitabun wa kitabun. Tidak dikatakan ja'a kitabun wa kitabun, telah datang sebuah kitab dan sebuah kitab. Namun dikatakan ja'a kitabani, datang dua buah kitab. Kata kitabani, alif dan nun bisa dihilangkan, maka menjadi kitabun. 6. Alif dan nun dihilangkan menjadi kitabun. Berbeda halnya dengan isnani, isnani dan yang semisalnya, yaitu lafadz-lafadz yang disebut dengan mulhaq bil musanna, yang memiliki. Berbeda halnya dengan itsnani dan yang semisalnya. Kata ini memiliki arti musanna, namun alif dan nun tidak bisa dihilangkan darinya. Tidak bisa dikatakan isnani dibuang alif dan nun lalu menjadi isnun, isnun. Nah, tidak bisa. Nah, sehingga bukan disebut sebagai musanna, namun termasuk dari mulhaq bil musanna, termasuk dari isim yang disamakan dengan isim musanna. Contoh lainnya, yaitu contoh lain untuk isim musanna. Nah, contohnya maktabatun menjadi maktabatani atau maktabataini, bintun menjadi bintani atau bintaini. Nah, antum lihat mufrad, isim mufrad ditambahkan di belakangnya alif dan nun atau ya dan nun. Nah, itu gampang rumusnya ya. Nah, Muhammadun menjadi al-Muhammadani atau al-Muhammadaini. Nah, kalau nama dikasih al, nanti ada dalam penjelasan. Ada dalam penjelasan insyaallah. Kenapa nama dikasih al ketika dibikin musanna? Fatimatu menjadi al-Fatimatani atau al-Fatimataini. Muhdan, Muhdayani, Muhdayaini. Mustafan, Mustafayani, Mustafayaini. Fatan, Fatayani, Fatayaini. Ason, Asawani, Asawaini. Hamra'u, Hamrawani, Hamrawaini. Nah, masing-masing ada artinya ya. Antum lihat baca sendiri artinya. Syarat-syarat isim musanna. Syarat-syarat isim bisa dijadikan isim musanna atau syarat-syarat tasmiyah. Nah, apa saja syaratnya? Ya, kita perhatikan. Syarat-syarat isim bisa dijadikan menjadi isim musanna menurut kebanyakan para ulama ada 7. Yang pertama, dia itu berupa isim mufrad. Nah, artinya isim musanna berasal dari isim mufrad, seperti rojulun menjadi rojulani atau rojulaini. Adapun isim musanna, isim jamak mudzakkar salim, isim jamak mu'anas salim, maka tidak bisa dijadikan sebagai isim musanna. Isim musanna, isim jamak tidak bisa dijadikan isim musanna. Tidak boleh dikatakan Zaidani. Nah, Zaidani ini isim musanna. Zaidun mufrad, Zaidaninya musanna ya. Yang terbaik dikasih al kalau untuk musanna, Az-Zaidani. Nah, tidak bisa dikatakan Zaidani menjadi Zaidanani atau Zaiduna jamak mudzakkar salim. Tidak bisa dikatakan menjadi Zaidunani. Nah, jamak mudzakkar salim tidak bisa dibikin musanna, itu artinya. Demikian juga isim musanna tidak bisa dimusanakan. Nah, melihat catatan kaki, berkata Alamah Yasin rahimahullah, karena akan menimbulkan 2 i'rab dalam satu kata. Bisa menimbulkan 2 i'rab, 2 tanda i'rab dalam satu kata, sehingga tidak boleh. Nah, B, syarat yang kedua adalah mu'rab, yaitu isim-isim yang mabni tidak bisa ditasniyah. Syarat yang kedua yaitu isim mu'rab, isim yang bisa mengalami perubahan, bukan isim yang tetap, bukan isim yang mabni. Nah, isim-isim yang mabni tidak bisa ditasniyah, seperti isim istifham, isim mausul, isim fi'il, isim isyara, dan lain-lain. Adapun lafad-lafad isim isyara dan isim mausul berikut, alladhani, allatani, isim isyara ya, bentuk-bentuk 2, dhani, tani. Nah, maka lafaz tersebut disamakan dengan musanna, bukan musanna hakiki menurut jumhur ulama ahli Basrah. Alladzani, alladzaini, allatani, allataini, dzani, daini, tani, taini. Naam. Antum lihat mengalami perubahan dari alif menjadi ya. Naam, menurut pendapat yang kuat, isim-isim bukan isim musanna, namun bukan musanna hakiki. Namun isim-isim yang datang dalam bentuk musanna disamakan dengan isim musanna. Kenapa? Karena kata mereka syarat isim musanna itu isim yang mu'rab bukan yang mabni. Sedangkan isim-isim isyara, isim mausul, isim istifham adalah isim-isim yang mabni. Isim-isim yang mabni. Nah, Pendapat lain mengatakan isim isyarah, isim mausul, meskipun dia isim mabni, namun ketika bentuk musana mu'rab. Itu pendapat lain mengatakan begitu. Nah, ya kita lanjutkan. C. Syarat ketiga tidak murakkab. Tidak murakkab. Antum melihat halaman 108. Atau halaman berapa, coba lihat pembagian alam ya. 108 ya, betul. Halaman 108. Lihat di situ. Termasuk dari alam mangkul adalah alam dalam bentuk jumlah, susunan kata, tarkib, yang terbagi menjadi tiga bagian. Ada yang disebut dengan tarkib isnadi, yang kedua tarkib masji, yang ketiga tarkib idhofi. Nah, itu maksudnya. Nah, barakallahu fikum. Nama yang dalam bentuk susunan kata ya, bariqa nahruhu. Bariqa itu asalnya fi'il madi, nahruhunya fa'il. Bariqa nahruhu. Namun kalimat ini, fi'il dan fa'il ini dijadikan sebagai nama. Begitu juga pada tarkib masji, seperti ba'labak, berasal dari ba'lun dan ba'. Dijadikan satu nama. Seperti juga hadro maut, dari hadro dan maut. Ma'di karib, dari ma'ad dan dari ma'di dan karib. Siba wai, dari siba dan wai. Atau yang tarkib idhofi, dari contohnya Abdullah, dari Abdun dan lafzul jalalah Allah. Abdurrahman, dari Abdun dan Ar-Rahman. Nah, di sini ada tiga macam tarkib. Ada tarkib isnadi yang bentuknya fi'il dan fa'il. Bisa juga fi'ilnya majhul sama naibul fa'il. Bisa juga mubtada khobar, itu tarkib isnadi. Kemudian yang kedua tarkib masji, campuran dua kata dijadikan satu. Yang ketiga tarkib idhofi, yaitu bentuknya mudhaf-mudhaf ilai. Nah, ini yang sekarang dibahas ya. Sekarang kita kembali ke isim mutsanna tadi. Ya, kembali ke halaman 43 ya. C, tidak murakkab, tidak berbentuk tarkib atau susunan kata. Oleh karena itu, tarkib isnadi tidak dapat diubah dalam bentuk tasniyah menurut kesepakatan ulama. Nah, apa tadi contohnya tarkib isnadi? Barikonah ruhu, sabakornaha, itu ya tarkib isnadi. Nah, begitu pula tarkib masji, menurut pendapat yang kuat tidak bisa dibikin mufanna. Tarkib masji, contohnya apa? Ma'di karib, sibawai. Apabila dikehendaki bentuk tasnia pada alam tarkib tersebut, maka cukup menambahkan dawa atau dawai. Dawa untuk marfu atau rofa, dawai untuk mansub dan majrur. Contohnya, ja'a dawa sibawaihi, datang dua sibawai. Marartu bidawai si ma'di karib, datang dua ma'di karib. Yang dalam kurung, lihat terjemahan, telah datang parah bapak si bawai ya. Paranya diganti menjadi dua, dicoret. Paranya dicoret, diganti menjadi dua. Telah datang dua bapak si bawai, dan aku melewati dua bapak ma'di karib. Pendapat lain membolehkan mengatakan Sibawaihani ma'di karibani, yaitu membolehkan menambahkan alif dan nun di akhir kata. Ini pendapat lain. Pendapat lain yang membolehkan membuang lafat wai secara khusus dan membuat tasnia pada kata yang pertama, yaitu sibani dan siba. Siba menjadi sibani. Siba menjadi sibani. Wainya dibuang. Adapun alam murakab idhofi, maka mentasniyahnya bagian kata yang awal saja menurut pendapat yang kuat, bagian kata yang pertama. Contohnya, ja'a abdallahi, Ja'a Abdullahi. Lafzul jalalah Allah di kasrah ya, harakatnya salah. Lafzul jalalah Allah di harakati kasrah. Ja'a Abdullahi, ra'aitu Abdailahi. Marartu bi Abdailahi. Yang Allah lafzul jalalah semuanya di kasrah. Salah harakat. Nah, asalnya apa itu? Asalnya abda itu abdani, abdani. Karena dia musana mudhof maka nunnya dibuang menjadi abdallah. Begitu juga ketika mansub asalnya abdaini, abdaini asalnya. Ketika mudhof nunnya dibuang menjadi abdai. Nah, antum lihat di catatan kaki nomor 4. Abdun mufrad, musananya menjadi abdani atau abdaini. Ketika di mudhof ilai nunnya dibuang menjadi abdallahi, abdailahi. Nah itu dibuang nunnya ketika mudhof. Nun pada akhir isim mutsanna dibuang ketika mudhof. Nun pada akhir isim mutsanna dibuang ketika mudhof. Nah, syahidnya untuk nama yang berupa murakkab idhofi dibikin tasnia pada kata yang awal, membuat tasnia pada kata yang awal, membiarkan kata yang kedua mudhofun ilai majrur. D. Munakar bersifat nakir atau umum, maka alam yaitu nama tidak boleh ditasnia selama ia masih ma'rifat, bahkan harus dinakirahkan terlebih dahulu, diniatkan nakirah. Setelah itu mendatangkan al agar alam, agar nama tersebut kembali ma'rifat. Al di sini seperti sebagai pengganti kema'rifatannya, maka boleh dikatakan ja'a zaidani wa ya zaidani. Nah, lihat catatan kaki nomor 1. Catatan kaki halaman 44. Maksudnya nama seperti Zaid ketika diubah ke dalam bentuk tasnia yaitu menjadi zaidani akan kehilangan kema'rifatannya serta berubah menjadi isim nakirah. Oleh karena itu kata zaidani harus diberi al agar tetap berbentuk ma'rifat. Nah, karena diniatkan nakirah terlebih dahulu lalu setelah itu dimusanakan atau dibuat jamak. Nah, ketika dibikin musana atau jamak diberi al supaya apa? Supaya ma'rifat, sebab ketika itu kehilangan kema'rifatannya. Nah, ya kita lanjutkan. Yang E, ittifaqul lafzi wa ma'nani wa ma'nawi. Ittifaqul lafzi wa ma'nawi, yaitu memiliki kesamaan lafaz dan arti. Karena itu menurut jumhur ulama bahasa Arab tidak boleh disebutkan lafaz musanna dengan maksud untuk arti majas, arti perumpamaan dan arti hakikat, atau dengan maksud untuk lafaz mustarak untuk satu kata memiliki beberapa arti. Contoh untuk lafaz majas dan hakikat, ja'a asadani. Nah, ja'a asadani, dua asad diniatkan untuk arti majas dan hakikat. Nah, ini enggak boleh. Nah, dengan maksud singa untuk yang pertama, dengan maksud singa yang pertama adalah laki-laki pemberani dan yang kedua adalah hewan buas. Datang dua asad, datang dua singa, maksudnya apa? Satu singa itu lelaki pemberani, yaitu arti majas. Yang satu lagi artinya hewan buas. Berarti datang seorang laki-laki pemberani dan hewan buas. Lalu dikatakan ja'a asadani. Nah, ini enggak boleh. Kenapa? Karena tidak memiliki kesamaan secara arti. Nah, meskipun secara lafaz terjadi kesamaan. Orang Arab mengatakan asad untuk lelaki pemberani bisa juga asad untuk hewan buas. Itu orang Arab. Namun ketika tidak ada arti kesamaan secara makna maka tidak boleh. Nah, ini menurut pendapat sebagian ulama ya. Contoh untuk lafaz mustarak, ja'a ainani, telah datang dua ain dengan maksud ain yang pertama adalah pengintai, mata-mata, dan ain yang kedua adalah uang logam atau emas. Nah, ini juga enggak boleh menurut mereka. Kenapa? Karena artinya beda. Ainun bisa diartikan mata-mata, bisa diartikan juga emas. Namun enggak boleh dibikin musana untuk dua arti tadi. Nah, artinya harus apa ketika ngucap jaa ainani? Artinya kepada salah satu dari yang ada. Artinya harus datang dua ainan, dua emas atau dua pengintai. Nah, itu. Nah, menurut pendapat sebagian ulama ya, sebagian yang lain membolehkan. Nah, F tidak memiliki tasniyah bentuk syarat tanda yang dilihat halaman nomor 2. Maksudnya harus memiliki kesamaan lafaz. Oleh karena itu tidak boleh disebut kitabun dan kolamun dengan kata kitabani. Antum bilang ja'a kitabani, datang dua kitab. Lalu antum maksudkan kepada pena dan kitab, itu enggak boleh. Ketika antum mengucap ja'a kitabani berarti artinya harus dua kitab. Ja'a kolamani artinya apa? Dua pena. Enggak boleh diartikan beda. Nah, itu maksudnya. Qala, namun apabila dalam literatur bahasa Arab ditemukan adanya penyebutan yaitu memakai satu kata, adanya penyebutan dua kata, afan. Namun apabila dalam literatur bahasa Arab ditemukan adanya penyebutan dua kata yang berbeda dengan menggunakan isim tasniyah, maka masuk dalam bab taglib. Bab taglib. Apa itu bab taglib? Yaitu memakai satu kata dan membiarkan kata yang lainnya kalah, tidak terpakai. Dan penyebutan ini bersifat samai, terbatas pada yang sudah termaktub dalam literatur mereka, yang sudah tersebutan dalam kitab-kitab bahasa Arab. Nah, itu terbatas pada itu. Seperti apa? Seperti penyebutan abawani untuk arti ayah dan ibu. Nah, antum lihat abawani, musana dari abun. Abun musananya abawani. Akhun akhawani, ya, gitu kan? Nah, apa arti abawani? Artinya bukan dua bapak, namun artinya ayah dan ibu. Nah, berarti beda enggak sosoknya? Sosoknya beda, ada ayah, ada ibu. Nah, begitu juga Umaroni untuk Abu Bakar dan Umar. Umaroni. Nah, ini juga orang Arab mengatakan gitu, datang ja'a Umaroni, maksudnya Abu Bakar dan Umar. Atau penyebutan Komaroni. Komarun artinya bulan. Komaroni artinya matahari dan bulan, bukan dua bulan, namun matahari dan bulan. Nah, Komaroni untuk matahari dan bulan dan yang semisalnya. Nah, artinya apa? Ketika datang lafadz-lafadz seperti ini, lafadz musana namun artinya untuk dua benda yang beda, maka kita katakan itu terbatas pada apa yang telah termaktub di literatur-literatur bahasa Arab. Sama'i, istilahnya sama'i. Kita enggak boleh mengatakan ja'a siapa, apa contohnya? Atau tas misalkan ya. Ja'at mahfadzatani. Datang dua tas. Antum niatkan tas dengan buku. Nah, itu enggak boleh. Nah, yang boleh tadi yang bersifat samai, yang boleh mengartikan isim musana untuk dua benda yang beda, untuk dua sosok yang beda, itu hanya pada samai, seperti abawani, komaroni atau syamsani atau umaroni. Nah, ya, kita lanjutkan. F tidak memiliki tasniyah bentuk dua dari lafadz yang lain yang menyerupainya, contohnya lafadz sawaun yang sama rata. Mereka orang Arab tidak butuh mentasnia lafadz sawaun, dikarenakan mereka sudah merasa cukup dengan lafadz siyun, artinya sama rata. Maka mereka berkata siyani, siyun mufrad, musananya siyani, yang dua sama rata, yang dua sama, siyani, siyani atau siyaini. Bukan berkata sawaani. Nah, kenapa tidak mengatakan sawaani? Karena sawa dan siyun artinya sama. Kemudian mereka sudah mentasnia siyun menjadi siyani, sehingga tidak perlu mentasnia sawa, tidak perlu mentasnia sawa menjadi sawaani. Demikian juga contoh lainnya, mereka tidak mentasnia salasatun atau arbaatun. Salasatun tiga, tidak perlu ditasnia. arba'atun juga tidak perlu ditasniyah. Tidak perlu mengatakan salah satani atau arba'atani. Nah, itu enggak perlu. Kenapa? Dikarenakan mereka sudah merasa cukup dengan lafadz yang lain, yaitu sitatun dan thamaniyatun. Salah satun ketika ditasniyah menjadi enam. Ya. Tiga ditasniyah menjadi apa? Enam. Arba'atun ditasniyah menjadi delapan. Tidak perlu mengucapkan salah satani atau arba'atani. Kenapa? Karena sudah ada kata yang mencukupi, yaitu sitatun dan samaniyatun. Baca nomor tiga, catatan kaki. Maksudnya tiga kalau ditasniyah akan menjadi enam, demikian juga empat menjadi delapan, sehingga tidak dikatakan salah satani atau arba'atani. Yang G, memiliki wujud yang kedua secara kenyataan. Memiliki wujud yang kedua secara kenyataan, maka tidak ditasniyah kata syamsu, kata syams, matahari, dan juga komar tidak ditasniyah. Kenapa? Dikarenakan kedua kata ini tidak memiliki wujud yang lain, yaitu kita hanya menyaksikan satu matahari dan satu bulan, sehingga enggak perlu kata, enggak boleh dikatakan dua matahari dua bulan. 6. Adapun penyebutan dalam literatur bahasa Arab, penyebutan al-qamaroni maksudnya adalah matahari dan bulan, maka itu termasuk bab taglib. Nah, seperti dalam apa? Pembahasan yang lewat pada F tadi. Ada istilah bab taglib pada apa? E. Yang catatan kaki nomor 2 ya. 6. Bab taglib. Yang ketiga, mulhaq bil musanna. Mulhaq bil musanna disamakan dengan isim musanna, yaitu isim yang tidak memenuhi syarat-syarat isim musanna namun memiliki bentuk seperti isim musanna. Tidak memenuhi syarat isim musanna namun memiliki bentuk isim musanna. Yaitu apa? Memiliki alif dan nun atau ya dan nun. Sehingga di i'rab dengan i'rabnya isim musanna, yaitu rofa tandanya alif, dan ketika nasab dan jar tandanya ya. Isim-isim tersebut antara lain isnani, isnani dan isnatani. Kata-kata di atas tidak memenuhi syarat musanna karena tidak memiliki mufrad. Tidak dikatakan mufradnya isnatun atau isnun. Tidak dikatakan mufradnya isnatun atau isnun atau sintun. Artinya apa? Alif dan nun tidak bisa dilepas dari kata-kata tersebut. 6. Yang B, yang lafadz mulhaq yang lain, kila dan kilta, yang wajib mudhof kepada isim domir atau isim dhohir. Kila dan kilta ini memiliki arti dua. Pemakaiannya harus mudhof. Pemakaiannya apa? Harus mudhof kepada isim domir atau dhohir. Bila mudhof kepada isim dhamir, maka di'rab dengan i'rab isim musanna, yaitu rafa tandanya alif, nasab dan jar tandanya ya. Ja'a rajulani kilahuma wal mar'atani kiltahuma. Ja'a fi'il madi, rajulani fa'il marfu, alamat rafa'nya alif, pengganti dari doma. Kilahumanya di situ sebagai taukid. Kila mudhof, humanya mudhofun fi mahalli jarin mudhofun ilaih, ya. Ra'aitu rajulaini kilaihima wal mar'ataini kiltaihima. Nah, ini pakai ya. Kenapa? Karena mansub sebagai objek maful bihi, sehingga memakai ya. Rajulaini kilaihima. Marartu bi rajulaini kilaihima wal mar'ataini kiltaihima. Sama. Di sini pakai ya. Kenapa? Karena majrur bi harful jar, didahului masbuk bi harful jar. Nah, kemudian bila mudhaf kepada isim dhahir, maka di i'rab dengan i'rab harakat muqaddarah, diperkirakan, tidak terlihat, tidak terbaca, ya. Seperti apa? I'rab pada isim maksur. Ja'a kila rajulaini wakiltal mar'ataini. Ra'aitu kila rojulaini wakil tal mar'ataini. Marartu bi kila rojulaini wakil tal mar'ataini. Nah, antum katakan di sini harokatnya muqaddaro, seperti kita ngirap isim maksur. Doma muqaddara, fathah muqaddara, kasrah muqaddara. Diperbaiki marartu bi kila rajulaini, dikasih ba. Marartu bi kila rajulaini. Ba-nya tidak tertulis itu antum. Marartu bi kila rajulaini wa kilta mar'at wa kiltal mar'ataini. Empat cara membuat isim mutsanna. Ya, sedikit lagi ya. Isim mutsanna dibuat dari isim mufrad dengan menambahkan alif dan nun atau ya dan nun di akhir isim mufrad tersebut, dan harokat nun selalu kasro. Harokat nun selalu kasro karena kalau fathah nanti bisa tertukar dengan jamak mu'anak mudakar salim. Catatan. Contoh. Contohnya kitabun ditambah alif dan nun menjadi kitabani, atau ditambah ya dan nun menjadi kitabaini. Maktabatun ditambah alif dan nun menjadi maktabatani, atau ditambah ya dan nun menjadi maktabataini. Catatan. Apabila isim mutsanna berupa isim mangkus. Apa isim mangkus? Siapa yang menjawab? Isim yang aksantum. Isim yang berakhiran ya lazima, yang harokat sebelumnya kasro ya, isim mangkus. Contohnya da'i. Maka apa? Maka ianya harus dimunculkan terlebih dahulu, yaitu diberi harokat. Da'i menjadi da'iyani, da'iyaini. Da'in, da'iyani, da'iyaini. Apabila berupa isim maksur, maka apa isim maksur? Siapa yang mau jawab? Ya, isim yang berakhiran. Iya, isim yang berakhiran alif lazimah. Dan pasti harokat sebelumnya fathah kalau alif. Nah, sehingga tidak perlu dikatakan harokat sebelumnya fathah, sebab alif pasti harokat sebelumnya fathah. Nah, dikarenakan alif itu huruf yang selalu sukun ya. Nah, maka dilihat posisi alifnya. Jika alifnya menempati posisi huruf ketiga, maka alif tersebut dikembalikan dulu pada asalnya, huruf aslinya. Al-aso, asalnya asawu. Al-asawu, maka ketika dimusanakan dikembalikan ke asalnya, yaitu wawu, menjadi al-asawani atau al-asawaini. Al-fata, asalnya al-fatayu, maka ketika dibikin musana ya-nya dikembalikan menjadi al-fatayani atau al-fatayaini. Ada kata yang tidak terketik ya, di antum tulis nanti di edisi revisi insya Allah ada ditulis strip yang kedua tadi. Jika alifnya menepati posisi huruf ketiga itu strip pertama. Jika alifnya menepati posisi huruf ketiga itu strip pertama. Sekarang bikin strip yang kedua. Jika alifnya huruf keempat atau lebih, jika alifnya menempati posisi huruf keempat atau lebih, jika alifnya menempati posisi huruf keempat atau lebih, maka diganti ya, maka diganti ya. Seperti Sugro menjadi Sugroyani, Mustafa menjadi Mustafayani. Ya itu. Sugro menjadi Sugroyani, Mustafa menjadi Mustafayani. Musa, Musayani atau Musayaini. Itu ya, strip yang kedua tadi. Nah. Ulang, jika alifnya menempati posisi huruf keempat atau lebih, maka diganti ya. Contohnya Sugro menjadi Sugroyani, Mustafa menjadi Mustafayani, Musa, Musayani, Mustasfa, Mustasfayani, nah, dan seterusnya. Tiga. Ya, yang tiga ini ada di buku. Apabila mutsanna berupa isim mamdud, maka hamzah pada isim mamdud ditinjau terlebih dahulu. Yaitu jika hamzahnya asli, maka tetap tidak diganti wawu atau ya. Ibtidaun, ibtidaani atau ibtidaaini. Qurraun, qurraani atau qurraaini. Nah, hamzah asli ya, seperti yang telah dijelaskan kemarin. B, jika hamzah mu'annas, maka diganti menjadi wawu, hamra'u, menjadi hamra'u, hamrawani atau hamrawaini. Sofra'u menjadi sofrawani atau sofrawaini. Nah, hamzahnya itu hamzah mu'annas. Hamra'u mu'annas, mudakarnya ahmaru. Sofra'u mu'annas, mudakarnya asfaru. C, jika hamzah gantian wawu, maka ya tetap. Jika hamzah gantian wawu atau ya, maka tetap. Afan. Jika hamzah gantian wawu atau ya, maka tetap. Yang roji. Atau diganti wawu untuk pendapat yang marju. Yang lemah marju itu. Seperti kisaun, berasal dari kisawun. Hayaun, berasal dari hayayun. Nah, bagaimana isim mutsananya? Kisaun menjadi kisaani atau kisaaini. Kisawun menjadi kisaun menjadi kisawani atau kisawaini. Nah, hayaun menjadi hayaani atau hayaaini atau menjadi hayawani, hayawaini. Yang wawu yang marju, yang rojinya yang tetap. D, jika hamzah ilhaq maka diganti wawu untuk pendapat yang rajih atau tetap marju. Kubaun menjadi kubawani atau kubawaini. Afan, kubaun menjadi kubawani dan kubawaini untuk yang marfu dan mansub, atau menjadi kubaani dan kubaaini untuk pendapat yang marjuhnya. Ilbaun menjadi ilbawani dan ilbawaini untuk rafa' dan mansub majrur, atau menjadi ilbaani dan ilbaaini untuk pendapat yang marjuhnya. Ya, empat, apabila mutsana berupa isim yang dihilangkan huruf akhirnya seperti abun, akhun, yadun dan damun. Nah, ini isim-isim yang tersisa dua huruf. Asalnya tiga huruf namun dihilangkan huruf yang terakhir ya. Atau terkadang dihilangkan huruf yang pertama atau huruf yang kedua. Nah, apa yang terjadi? Ya, lihat asal katanya. Abun asalnya abawun, akhun akhawun, yadun asalnya yadyun, damun asalnya damayun atau damawun. Nah, yang kedua, isim yang akhirnya mengalami perubahan. Isim yang huruf akhirnya mengalami perubahan seperti sanatun, lugatun, da'in dan ibnun. Sanatun asalnya sanawun, lugatun asalnya lugawun atau lugoyun, da'in dari da'iyun. Isim mangkus. Ibnun berasal dari banawun. Nah, apa, bagaimana cara bikin mutsananya? Nah, maka apabila huruf asli yang hilang ini kembali ketika mudhof, ketika disandarkan kepada isim yang lain, maka huruf ini pun kembali ketika dibikin mutsana. Nah, contohnya apa? Abun dimudhofkan menjadi abuka. Nah, maka ketika dibikin mutsana pun dikembalikan wawunya. Abun abuka, wawunya kembali. Ketika dibikin mutsana, kita katakan abun menjadi abawani atau abawaini. Akhun ketika mudhof menjadi akhuka, wawunya kembali. Maka ketika mutsana juga wawu dikembalikan menjadi akhawani atau akhawaini. Nah, apabila huruf asli yang hilang ini tidak kembali ketika mudhof, maka huruf ini pun tidak kembali ketika mutsana. Yadun dimudhofkan menjadi yaduka. Asalnya apa yadun? Yadayun tadi asalnya. Atau yadyun. Nah, enggak kembali ya-nya. Maka ketika mutsana juga enggak kembali. Kita katakan yadani atau yadaini. Damun asalnya damayun atau damawun asalnya. Ketika dibikin mutsana damuka. Nah, ketika dimudhofkan kita katakan damuka, damukum. Nah, damuka daramu, damukum darah kalian. Nah, ketika mutsana juga tidak kembali kita katakan damani, damaini, dua darah. Ismuka menjadi ismani atau ismaini. Begitu juga lugatuka, lugatani, lugataini. Ibnuka menjadi ibnani, ibnaini. Nah, berarti apa kaidahnya? Untuk isim-isim yang mengalami perubahan huruf atau hilang hurufnya, ketika huruf tersebut tidak kembali, maka ketika mutsana juga tidak kembali. Jika ketika mudhof tidak kembali, maka ketika mutsana tidak kembali. Jika ketika mudhof kembali, maka ketika mutsana juga kembalikan. 6. Barakallahu fikum. Ya, untuk pertemuan yang akan datang kita membahas tentang jamak mudzakkar salim. jamak muannats salim. Insyaallah kemudian juga tentang jamak taksir ya. Jamak mudzakkar salim, muannats salim dan jamak taksir insyaallah dua kali pertemuan selesai. Nah, ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang pernah bertanya. Kalau enggak ada berarti kita cukupkan. Nah. Barakallahu fikum. Kalau sempat mengucap terburu-buru, salah atau hilang konsentrasi diingatkan supaya diperbaiki ya. Terkadang mengucap buru-buru. Nah, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.